السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Abu Syuja', yang insyaallah sampai kita pada pembahasan tentang ijarah. Fadhil Syekh Ihsan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala wa kullu ma amkana al-intifa'u bih ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuh. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh atau tidak berubah, maka boleh menyewakannya. Al-Muallif di sini menjelaskan sebuah dhabit. Dhabit dari makna ijarah. Kalau kita merujuk kembali, mengingat kembali ta'rif atau definisi dari jual beli pada awal-awal pertemuan, kita jelaskan mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan, yaitu tukar menukar harta dengan harta. Tamlik memberikan kepemilikan harta yang anda miliki dan berikan kepemilikannya kepada lawan transaksi. Wa tamallukan, dan harta lawan transaksi anda terima sebagai kepemilikan. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa mal di sini termasuk manfaat. Manfaat kalau bahasa Indonesia bisa dikatakan jasa. Ya, bukan barangnya tetapi jasa dari barang tersebut. Umpamanya kendaraan, jasa kendaraan mengantarkan Anda ke suatu tempat. Rumah, jasa dari rumah adalah tempat tinggal. Jadi yang diperjualbelikan bukan rumahnya dan bukan kendaraannya, akan tetapi adalah jasanya, dan ini adalah mal. Maka dari sini muallif menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa tukar menukar harta dengan harta dalam ijarah, menukar harta dengan harta. A mempunyai uang tunai, hartanya uang tunai. B hartanya adalah jasa transportasi, memindahkan si A dari kotanya ke kota yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ditukar ini, maka jasa yang telah dibeli menjadi yang telah dibeli oleh si A menjadi milik si A, dan uang yang telah diterima oleh si B pemberi jasa adalah milik si B, berpindah kepemilikannya. Dari sini dengan berpindahnya kepemilikan ini, maka bila telah menjadi milik si A jasa tersebut, dia bisa jualkan lagi. Artinya A, contohnya umpamanya seseorang dia menyewa sebuah gedung selama 5 tahun umpamanya dengan angka 1 miliar. Kemudian setiap tahunnya gedung ini dibaginya, lantai pertama disewakannya ke yang lain, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat disewakannya ke yang lain. Kemungkinan disewakan dia per tahunnya bisa dapat uang lebih dari 500 juta. Untung dia setengah miliar selama 5 tahun. Ya. Kapan boleh disewakannya? Setelah dia terima. Karena karena ijarah sama dengan jual beli. Sebagaimana jual beli tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki, begitu juga dengan jasa ini. Tidak boleh sebelum Anda terima, sebelum Anda miliki. Ini kita bahas mengingat ada di sebagian lembaga keuangan syariah sebuah produk yang dinamakan dengan produk ijarah multi jasa. Maksudnya multijasa, jasa apa saja ijarah. Jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa lain-lainnya. Jasa umroh juga bisa. Dan ini ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang membolehkannya, fatwa nomor 44 DSN pada tahun 2004 yang dikeluarkan. Tetapi sayangnya fatwa tersebut hanya merujuk tentang rukun dan syaratnya kepada ijarah, kepada fatwa tentang ijarah. Dalam fatwa ijarah tidak ada tentang fatwa menjual, menyewakan kembali. Apa syaratan barunya? Padahal di sini ada tambahan persyaratan baru. Yaitu persyaratan barunya haruslah tidak boleh dia sewakan kembali sebelum manfaat dikuasai oleh dia dan diterimanya. Sehingga apa yang terjadi dalam keuangan syariah bisa kita lihat per hari ini, bahwasanya seseorang umpamanya butuh pendidikan ke luar negeri atau tidak menganggap di dalam negeri, ini dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik oleh BMT ataupun bank. Ada beberapa BMT konsultasi kepada saya, ada seperti ini produk mereka, yaitu mahasiswa yang bayar nyicil, tidak bisa bayar uang kuliah cash tunai, tidak mampu, di atau orang tidak, orang tua tidak mampu, maka BMT ini memberikan jasa ijarah multi jasa, yaitu mereka bayar dulu ke lembaga tersebut, mereka bayar dulu, atau terkadang tidak, mereka terima dari mahasiswa ini dengan cara nyicil, kemudian uangnya mereka bayarkan, atau mereka bayar dulu kemudian mereka kemudian menjualnya kepada, menyewakannya kepada mahasiswa ini dengan cara berlebih, dan sampai di sini wallahu taala alam masih berbentuk riba, karena dia bayarkan, dia hutangkan, dia berikan pinjaman untuk si mahasiswa ini ke kampusnya, ini uang bayar sama si fulan, kemudian bayar ke lembaga ini dengan cara berlebih, dan biasanya seperti itu. Padahal kalau ingin membuat sebuah syar'i sesuai dengan ketentuan la tabi' ma laysa indak, yang kau jual barang yang belum jadi milikku, maka seharusnya sama seperti sewa gedung tadi. Saya sebagai lembaga keuangan, saya sewa dulu sendiri, risiko di tangan saya. Setelah saya terima, baru saya partisi, saya sewa-sewakan. Kalau lembaga keuangan tadi ingin, maka pertama dia ketika datang nasabah mengatakan saya ingin produk multi jasa untuk bayar uang kuliah semester ini. Nah, lalu kita tanyakan kepada, lalu lembaga ini menanyakan mana kampus kamu, kampus A. Hah? Sudah kamu bayar setengah, sebagian atau belum? Belum. Sebentar, saya beli dulu jasanya. Saya beli ke kampusnya, saya beli satu kursi di fakultas ini, di jurusan ini. Kata dia, ya udah, ini saya beli. Kemudian saya katakan kepada dia, sekarang sudah saya terima. Saya terima tanda terima dari kampus bahwasanya saya sudah memiliki satu kursi di sana, satu seat. Kemudian saya katakan kepada dia, nih, sekarang silahkan Anda beli dari kami dengan cara tidak tunai. Ini langkah-langkahnya. Kalau cuma lembaga keuangan memberikan uang kepada dia, dan ini umum yang terjadi, lalu dia bayar sendiri, ya, atau dibayarkan dulu tanpa ada akad jual beli dengan jasa lembaga sebelumnya, maka wallahu ta'ala alam, ini adalah riba. Ya, maka sedikit perbedaan antara riba dengan jual beli jasa ini, sehingga Allah pun mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka tidaklah berarti-arti dengan produk ini. Produk jasa kesehatan umum juga demikian. Maka sering ada pelayanan kesehatan tidak mampu bayar, datang ke lembaga keuangan syariah, kemudian dibayarkan oleh dia. Kalau sudah si pasien ini terdaftar atas nama dia, berarti apa yang lagi mau dibeli oleh lembaga keuangan? Jasa yang mana? Tapi sebaiknya sebelum pasien berobat, datang dulu kalau ingin menggunakan jasanya juga multi jasa. Tapi alhamdulillah sekarang ada BPJS. Nah, tapi kalau tidak ingin menggunakan jasa keuangan syariah juga, datang dahulu sebelum Anda mendapat pelayanan, kemudian dia beli dulu jasanya. Sewa umpamanya apa pelayanan, apa penampilan akan diberikan, kemudian bayar cash, kemudian nanti silakan masuk si pasien dan dia jual ke dia dengan cara tidak tunai dan berlebih. Ketika itu boleh mendapatkan keuntungan. Ini pendapat jumhur para ulama, kecuali pendapat sebagian mazhab Hanabila dan Hanafiyah. Mereka mengatakan tidak boleh disewakan kembali jasa tersebut dengan angka berlebih. Tapi jumhur para ulama mengatakan boleh, karena pada dasarnya bila seseorang telah memiliki sesuatu, sempurna menjadi kepemilikan dia, maka boleh ditasarruf dia, termasuk dengan menjualnya. Dan di sini sudah diterimanya jasa tersebut, maka boleh dijual. Wallahu taala alam. Saya kira cukup sampai di sini dulu, Ustaz, ya. Baik, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian secara ringkas dari pembahasan awal terkait dengan bab ijarah atau sewa. Dan insyaallah pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan memperluas pembahasan dari sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya. di pembahasan ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Baik, terputus, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pembahasannya Ustaz, terkait dengan sewa menyewa ini. Bolehkah kita menyewakan barang-barang yang secara umum di masyarakat bisa digunakan untuk perkara-perkara yang positif atau yang negatif? Seperti misalnya sound system, saya juga menyewakan untuk membantu pernikahan dan juga untuk pengajian, tapi di sisi lain juga digunakan untuk acara pentas musik dan semisalnya. Apakah bagaimana pendapatan yang saya peroleh? Jazakallah khair. Hukum sewa menyewa seperti yang kita jelaskan tadi sama dengan hukum jual beli. Maka bagaimana hukum menjual barang kepada seseorang yang akan digunakannya untuk bermuasiat? Ya, kaidah dalam hari ini sering saya jelaskan maksud dengan kaidah ta'awun, yaitu tolong menolong. Ada yang tolong menolongnya adalah langsung mubasyir, ada ta'awun ghairul mubasyir. Ta'awun yang mubasyir jelas alat Anda digunakan untuk berbuat maksiat, maka baik menjual maupun menyewakan diharamkan dalam Islam, karena persyaratan menjual dan menyewakan menjual jasa atau menjualkan barang adalah bukan untuk maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Jelas tahu dan langsung digunakan oleh dia. Tapi kalau tidak, boleh. Kalau kita tidak langsung ghairul mubasyir, boleh. Seperti umpamanya non muslim membeli kepada Anda makanan, Anda jual makanan, jual makanan di tempat ibadah mereka, sekitar ibadah mereka. Ini kan berarti dengan demikian membantu mereka agar kuat beribadah kesyirik kepada Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Maka ini jual beli sudah dibolehkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau jual beli dengan non muslim, dengan Yahudi malah, dengan cara tidak tunai bahkan. Ini kan memperkuat ekonomi Yahudi juga. Kan tetapi Rasulullah melakukannya, dan tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang halal. Dengan demikian, maka bila tidak langsung untuk maksiatnya tidak masalah. Dan sound system Anda tidak langsung untuk maksiat barangnya. Barangnya tidak langsung untuk maksiat. Maka bila Anda tahu dan langsung akan digunakan oleh dia untuk maksiat, maka kewajiban bagi Anda dan hak Anda untuk mengatakan tidak, saya tidak menyewakannya untuk maksiat. Kalau dia mengatakan kami akan ada acara pentas, kontes pentas musik atau kontes ini yang Anda tahu hukumnya haram, kemudian kami butuh sound system dan ingin nyewa kepada Anda, maka katakan tidak. Sound system saya manfaatnya, jasanya adalah untuk yang halal bukan untuk yang haram. Bila Anda tahu dan tetap Anda sewakan, maka ini hasilnya tidak halal. Hasilnya tidak halal, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari uang pendapatan dari yang Anda yakini tadi dia adalah digunakan untuk yang haram, berikan kepada fakir miskin. Dipisahkan saja. Ya, diberikan kepada fakir miskin, dikeluarkan. Jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Taufik ini di Lampung, Ustaz. Silakan Pak Taufik, fadhil. Mohon maaf Pak Taufik, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Ya, jazakallah khair, silakan Pak Taufik di Lampung. Saya mau nanya, kalau kita angsur apa? Sewa emas gitu ya. Sewa emas, membeli emas ya di mana, di mohon maaf Pak Taufik, mungkin dikeraskan suaranya. Iya, kalau kita mau beli emas secara ngangsur di apa, di BUMN Pegadaian gitu ya. Iya, iya, terus hukumnya bagaimana gitu? Taib, taib, saya jelaskan Pak Taufik insyaallah. Jazakallahu khair Pak Taufik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Produk jual beli emas dengan tidak tunai dalam hukum syariah juga dulu ada dengan nama produk merubahah emas, tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah ditutup oleh lembaga yang berwenang, karena ini merugikan negara. satu sisi. Sisi yang lain secara syar'i, hukumnya merugikan din Anda. Maka hendaklah Anda tutup. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati, dan kemudian komoditas keempat selanjutnya, yadan biyadin mislan bimislin. Bila tukar emas dengan emas, persyaratannya harus tunai cash, uangnya cash diterima langsung barangnya. Kemudian mislan bimislin, harus sama. Emas yang lama, emas yang baru, emas dari negara ini, emas dari negara mana, harus sama beratnya. Itu mislan bimislin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeda jenisnya, tapi masih satu ilat, seperti emas dengan perak, satu ilat. Ini tidak harus sama 100 gram emas, 100 gram perak, tidak. Tetapi haruslah yang syarat cuma adalah tunai. Berikan perak pada waktu akad dan berikan emas pada waktu akad itu juga. Tidak boleh ada waktu jeda tunda. Apalagi tidak tunai, apalagi dengan cara angsuran. Ya. Dan mata uang sekarang rupiah, dolar, ringgit, peso dan yang lainnya, itu sama dengan emas dan perak. Karena emas dan perak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata uang. Mata uang terbuat dari emas dan perak, selain juga untuk perhiasan, tapi pada waktu itu mata uang adalah emas dan perak, dinar mata uang emas, sedangkan dirham mata uang perak. Oleh karena itu Rasulullah mensyaratkan tukar menukarnya haruslah tunai kalau berbeda jenisnya. Dan mata uang sekarang adalah mata uang kartal, yaitu tetap negara-negara itu memiliki divisa simpanan emas. Maka tidak bisa dilepas antara emas dan perak, yang Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwasanya boleh dibeli tidak tunai karena emas dahulu lebih dengan emas sekarang. Tidak. Rasulullah mengatakan emas, dan waktu itu adalah uang. Ya, sekarang ilat emas yang akan dibuang, kemudian uang menjadi boleh, wallahu taala alam. Ini kias yang mal farik, ini buku harta haram saya jelaskan dengan rinci bagaimana bahwa ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu usul fiqh. Dengan demikian, untuk menukar uang dengan emas, ya, yang emas merupakan mata uang di waktu dahulu, dan walaupun sekarang sudah tidak jadi mata uang, walaupun dengan emas perhiasan, ijma' para ulama yang nukil Imam Nawawi dan Imam Nawawi bahwasanya para ulama dari masa ke masa mengharamkan menukar emas perhiasan dengan emas yang mata uang dengan cara tidak tunai. Dan harus sama. Bila dengan berbeda seperti dengan rupiah dengan emas, berarti Anda beli emas dengan rupiah, tukar emas dengan rupiah, maka persyaratannya haruslah tunai. Bila tidak tunai, dengan ada jeda waktu dan tunda, atau dengan cicilan, atau dengan diangsur, maka wallahu ta'ala alam, ini ijma' para ulama hukumnya adalah haram. Dan ini dikeluarkan kesepakatan oleh lembaga OKI juga, bahwasanya divisi fikih di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam, negara-negara Islam di sedunia, mengatakan bahwa jual beli emas haruslah tunai. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, saat demikian Pak Taufik di Lampung, dan ini menjawab pertanyaan dari pertanyaan pesan singkat yang sama. Alhamdulillah, sekumullah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon, silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Pak, saya dari Tamun, Pak. Silakan Bapak. Dari Tamun. Sekumat kita mau menyewa kendaraan. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume suara TV atau radionya, kurang jelas suaranya. Baik, silakan. Kendaraan, Pak. Bapak apa, menjual kendaraan? Menyewa, baik. Ya, apa sebaiknya itu uangnya duluan apa belakangan setelah digunakan kendaraan? Ya. Nah, itu terus kedua, setelah kita mempergunakan, memberikan oleh-oleh pada yang memiliki kendaraan, apakah itu sewa maksudnya, Pak, ya? Ya. Baik. Silakan, Sat. Baik. Akad sewa menyewa untuk upahnya, insya Allah akan kita bahas pada pekan depan, tapi beliau menanya terlebih dahulu. Bila tidak disyaratkan, hukum asal ta'jil ujrah. Pada waktu Anda terima jasanya, berikan uangnya, itu pada dasarnya. Tapi kalau disyaratkan nanti saya bayar, boleh. Ya. Dan sebagian orang mengatakan berarti ini hutang dengan hutang. Tidak. yang jasa dibolehkan dengan syariat dibayar di belakangan dengan cara tempo, ya. Dan bahkan sebagian orang lebih menyukai ini dan lebih menyetujui ini karena biasanya sering penipuan, sering penzaliman terhadap pihak yang penyewa. Ketika umpamanya dia sudah bayar duluan, kemudian yang menyewakan tidak memenuhi akadnya dengan baik, barangnya rusak, barang tidak bisa digunakan, rumahnya bocor, ininya penuh, ininya rusak, dia tidak tahu menahu, ya, padahal uang sudah diterima dia. Kalaulah uang belakangan, bisa dia mengatakan, si penyewa yang menyewa mengatakan, saya potong dari uang Anda, sepotong dari uang yang akan saya sewakan kepada Anda nanti untuk perbaikan ini, ya. Pada dasarnya boleh disegerakan dan sebagainya disegerakan pada waktu awal, akan tetapi kalau ada kesepakatan nanti dibayar tidak ada masalah, ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya manista'jara ajiran wastaufa walam yu'tihi ajrahu, yaitu orang yang tiga golongan yang tidak dilihat Allah dari kiamat nanti, diantaranya orang yang mempekerjakan seseorang, akad sewa menyewa, sewa menyewa jasa, di jasa jasa orang, bukan jasa barang. Kemudian orang yang bekerja tadi telah memberikan jasanya dan dia tidak memberikan uangnya, melambatkan memberikan uangnya, maka ini suatu hal diharamkan dalam Islam. Cepat boleh di awal, boleh setelah dia berikan jasanya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon sebelum dari pesan singkat, silakan. Taib, halo. Terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan ini dalam bab sewa, ya, di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Rangga. Di mana, akhi? Di Bandar Lampung. Silakan, Rangga. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, saya anggota BPJS Ketenagakerjaan, Ustaz. Masya Allah. Nah, yang otomatis ditanggung hingga anak ketiga ini, Ustaz. Sampai anak ketiga? Iya, sampai anak ketiga. Terus. Gratis dibayar oleh perusahaan ini, Ustaz. Iya. Kemudian untuk anak keempat, tidak dipotong dari gaji Anda, kan? Iya, sebagian 2% kalau tidak salah, Ustaz. Dipotong dari gaji Anda atau tidak? Dipotong 2%, Ustaz. Sisanya ditutupi oleh perusahaan. Iya, betul. Baik, terus. Terus untuk anak keempat ini tidak lagi ditanggung, Ustaz. Tidak ditanggung. Tidak ditanggung lagi untuk anak keempat, sehingga harus dibayar sendiri peserta, yeah, mandiri. Nah, ini bagaimana hukumnya untuk anak keempat, Ustaz? Yang saya baca, maksud, di pertanyaan Anda, maksudnya Anda ingin ikut mengikutkan anak BPJS mandiri? Iya, untuk anak keempat, yeah, karena tidak boleh ditanggung, otomatis ditanggung lagi. Iya, iya. Ya, sementara yang saya baca di buku-buku antum itu kalau anak saya kalau peserta mandiri itu diharamkan. Jadi bagaimana hukumnya untuk yang anak keempat anak ini? Baik, akhi. Jazakallah khair, Khuranda. Tunggu, ya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Antum sudah baca dari buku saya bahwa peserta mandiri diharamkan. Memang sampai sekarang seperti itu yang saya pahami dan itu yang saya katakan tentang hukumnya. Karena untuk peserta mandiri, kalau peserta yang diikutsertakan oleh perusahaannya melalui instansinya, mau tidak mau dia akan ikut. Dan dibayarkan oleh perusahaan sekian persennya, dia hanya membayar sekian persennya, artinya lebih besar dibayarkan oleh perusahaan. Ini kenapa kita katakan haram dan segala macam? Bukankah ini sebuah kebaikan dari sebuah dari program negara? Betul, kebaikan. Tapi sayangnya masih ada denda keterlambatan. Yang untuk instansi tadi, bukan Anda yang buat akad, tapi instansi yang buat akad. Anda hanya mengumumkan jasanya saja. Maka Allah Ta'ala mengumumkan Anda yang berdosa, tapi instansi Anda yang berdosa, yang berakad denda keterlambatan dari premi atau dari iuran wajib yang harus diberikan. Adapun kalau Anda buat sendiri untuk anak yang keempat, kelima dan selanjutnya, maka berarti Anda yang membuat akad yang haram, denda keterlambatan tadi. Dan kita selalu menghimbau, ya, mengingatkan para pemegang kebijakan dalam bidang hal ini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bantulah umat, bantulah masyarakat Anda yang muslim dengan cara menghindarkan yang diharamkan oleh Allah, ya. Cabut denda keterlambatan tersebut, menjadi halal dia, menjadi halal BPJS tersebut, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan, semua menjadi halal bila cabut denda keterlambatan tersebut. Dan itu mereka mengatakan bahwa ini suatu solusi agar mereka bayar pada waktunya. Kata siapa? Tidak. Saya sering bandingkan antara listrik prabayar dengan pasca bayar. Listrik pasca bayar ada ketentuan bahwasanya terlambat dikenakan denda setelah sekian hari terlambat belum bayar dari bulan yang akan datang, maka dikenakan denda. Kalau yang prabayar terlambat mati listrik Anda. Mana lebih disiplin untuk membayar pada waktunya? Prabayar. Pasti prabayar ya. Kalau ini ada tidak disiplin, mati Anda, gelap Anda, satu jam pun enggak kuat Anda. Tapi yang pasca bayar tadi masih ada kesempatan waktu, tinggal waktu sekian hari, sekian bulan baru dicabut. Sehingga mereka pun tidak jadi disiplin dalam pembayaran tersebut. Maka bukan tujuan disiplin. Walaupun tujuan disiplin, maka syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan berdisiplin, bukan dengan cara yang riba juga. Tah. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhi Maulana di Karawang. Saya berencana ingin mengajukan pembiayaan untuk permodalan dagang di bank syariah. Tapi saya belum survei beberapa bank syariah di kota saya. Produk apa yang mereka tawarkan? Nah, untuk sebagai pegangan landasan yang syar'i, mohon berikan gambaran praktek perbankan yang syar'i mengenai akad ini. Segala khair. Allah ibarik fik ya akhi, yang menginginkan pembiayaan, semoga Allah memberikan kemudahan permodalan dengan untuk Anda. Yang syar'i, ketika Anda minta pembiayaan dari mereka untuk permodalan Anda, lihat ada, karena Anda akan mengembalikan ini kepada mereka. Apapun usaha Anda yang terjadi, untung apapun rugi, Anda akan mengembalikan. Maka akadnya adalah qard. Kalau mereka mengatakan akan mendapatkan pertambahan, pertambahannya tidak real, ya, maka ini jelas adalah riba. Kemudian kalau di sana dijelaskan juga terlambat Anda mengembalikan dikenakan denda, maka ini adalah riba yang kedua. Ya. Maka pertama yang Anda pegang ketika Anda mendapatkan permodalan, mereka mengatakan musyarakah nama akadnya. Kalau musyarakah, katakan, tanyakan kepada dia, ini bagaimana kalau saya rugi? Apakah Anda ikut rugi? Kan mengatakan tidak, karena kami dana masyarakat. Enggak mungkin kami ikut rugi. Kalau mereka mengatakan tidak ikut rugi mereka, berarti akadnya qard. Nyaman. Dan ingin mereka mendapatkan bagi hasil, maka bagi hasil adalah riba. Maka yang pertama Anda pegang, kalau dia mengatakan apapun akadnya, siap rugi atau tidak dia kalau musyarakah. Ya. Kemudian ketika Anda mengembalikan akan terlambat dikenakan denda atau tidak? Kalau dikenakan denda atau ta'zir mereka namakan atau ta'wid, sama aja, itu bahasa Arab, bahasa Indonesia denda. Kalau dikenakan ini, maka ini riba yang kedua. Kalau itu ada, maka jangan pernah terima pembiayaannya, jangan, dan jangan mau pembiayaan tersebut. Dan umumnya wallahu ta'ala, hampir semua lembaga keuangan syariah seperti itu. Wa ala kulli hal, untuk permodalan banyak dalam syariat Islam. Orang bisnis bukan per hari ini. Dari masa Rasulullah SAW juga sudah berbisnis orang-orang. Abdurrahman bin Auf berbisnis tidak dengan cara pinjaman riba, tidak. Memulai usahanya dari yang kecil, yang apa yang dia miliki. Ya. Atau apa, ada aset apa yang Anda miliki, jual aset itu lebih real. Oh, hilang rumah saya Ustaz. Enggak apa-apa, tapi dapat hilang rumah satu dapat 5 ya keuntungannya karena Anda berbisnis. Kalau dijual untuk konsumtif, iya. Tapi untuk berbisnis, hilang satu rumah dapat 5 rumah insyaallah taala. Ya. Karena setiap pedagang nanti yang diinginkan adalah keuntungan dan berhusnuzan kepada Allah insyaallah. Yang penting jangan modal usaha Anda dengan cara yang riba. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Sedangkan Anda ingin kaya dengan cara riba, tidak masuk akal. Baik. Allah ibarik. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian mendengar kita Maulana di Karawang. Ya, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bekerja di bagian engineering di sebuah hotel konvensional. Dan hotel tersebut menjual minuman beralkohol dan makanan yang tidak halal. setiap bulan suami saya menerima gaji dari uang servis, menerima gaji dan uang servis, apakah yang diterima suami tersebut halal? Jazakallahu khair. Allah ibarik fikum. Suami Anda bekerja di hotel, tetapi di bagian engineeringnya. Engineering ini berarti tidak ada hubungannya dengan barnya, tidak ada hubungannya dengan menjual makanan yang haramnya. Ya. Akan tetapi tentu keuntungan hotel ini sebagiannya ada dari penjualan barang yang haram. Nah. Dan kemungkinan sebagiannya ini akan diberikan gaji kepada suami Anda. Pertama, jasa yang Anda diberikan suami Anda jasa yang halal, karena pada dasarnya hotel adalah suatu tempat menginap yang halal. Ya. Kemudian gajinya, tetapi ada sekian persennya berasal dari penjualan, dari keuntungan penjualan yang haram. Maka kalau bisa bilang kepada suami, ke hotelnya, yang gaji saya jangan pakai uang yang haram ya, yang halal saja. Kalau dia mengatakan ya ini yang halal saja, sudah selesai urusannya. Tapi kalau umpamanya suami Anda berat mengatakan, atau mereka mengatakan apa-apaan kamu, tinggal tanyakan, perkirakan berapa persen keuntungan yang masuk ke dalam keuangan hotel ini dari penjualan barang-barang haram tersebut. Biar dikatakan dia ya sekitar 1%. Maka 1% dari gaji suami Anda keluarkan, berikan kepada fakir miskin. Karena uang yang bersih, uang tidak yang haram, uang yang tidak yang halal. Ah, solusinya sudah? Iya, baik, jazakallahu khair demikian meninggal dan pemirsa Radio TV yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukum menjual rumah yang jelas-jelas calon customernya atau pembelinya akan menempuh sistem KPR via bank konvensional ribawi dan tidak ada pilihan lain, apakah tetap kita jual atau tidak? Jazakallah khair. Allah ibarik. Ketika Anda menjual barang, ya, pembelinya menggunakan pinjaman riba, bolehkah Anda menjual kepada dia? Ya. Ini bukan masalah KPR saja. Anda menjual, kalau orang membeli dengan pakai mesin edisi, dia pakai kartu kredit, berarti kan juga pinjaman riba dia. Kalau ini tidak boleh, ini juga enggak boleh. Enggak boleh semua pakai mesin edisi. Ya. Tapi pembahasannya bukan begitu. Pembahasannya jelaskan oleh para ulama, fatwa dari OKI juga ada tentang lembaga fikih internasional, bahwa dalam bahwasanya permasalahannya adalah permasalahan qard, pinjaman dengan cara riba. Apakah uang pinjaman tersebut di tangan peminjamnya menjadi haram atau tidak? Yang akad ribanya pasti haram. Faham saudara? Ya, saya ingin beli rumah, kemudian saya tidak punya uang, pinjam kepada saya Ihsan dengan akad laqadallah samahallah, namanya yang tidak halal dengan tambahan riba. Apakah uang yang saya terima ini halal saya gunakan untuk membayar atau tidak? Dalam hal ini khilaf para ulama. Madhab Syafi'iyah mengatakan pinjaman riba akad qardnya menjadi rusak, menjadi batal, maka harus kembalikan secepatnya. Jumhur para ulama dan pendapat ini berada kuat. Allah Ta'ala alam. Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan yang rusak adalah akad ribanya. Tapi akad qardnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Barirah. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membeli budak Barirah ini kepada tuannya. Tuannya mengatakan, saya mau jual kepada Anda hai Aisyah dengan syarat perwalian milik saya. Harusnya ini budak menjadi milik Aisyah, perwaliannya, perwalian itu maksudnya ketika dia merdeka atau ketika dia wafat, maka hartanya bisa berpindah kepada yang menjadi walinya. Perwaliannya milik yang pembeli mesti, tapi dia yang masyarakat tidak, karena Barirah ini cantik, kemungkinan hartanya banyak, ya, dia masyarakat untuk dia. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtariha wa'tiqiha wa innamal wala'u liman a'taq." Kata Rasulullah, beli saja Barirah tersebut, terima persyaratannya dan perwalian bagi orang yang merdekakan. Artinya persyaratan dari tuan tadi karena tidak sesuai dengan syariat, persyaratan yang batil. Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Kalau batil tidak ada akadnya. Maka akad jual beli tadi ini dipisahkan, Mas Jumhur mengatakan terpisah antara jual antara pinjam-pinjam dengan akad riba. Akad ribanya batil sebagaimana persyaratan dari keluarga dari wali pemilik bayar yang pertama batil, tetapi jual belinya sah. Tapi ini akad qardnya sah. Apa konsekuensi akad qard yang sah? Akad qard yang sah maka boleh digunakan sebagai uang ini untuk pembelian barang atau penjualan barang atau, untuk apa? Membayar jasa. Yang tidak boleh yang ribanya, uang ribanya itu yang diambil untuk membayar itu yang tidak boleh. Tetapi kalau sekarang akad qardnya sah, boleh. Nah, dengan demikian maka pihak yang membeli kepada Anda dengan cara pinjaman riba tadi, qardnya sah. Dengan tetapi jangan Anda mau menjadi saksi. Biasanya untuk KPR, kalau kartu kredit kan enggak jadi saksi Anda. Dia kartu kredit bayar belanja kepada Anda barang, pakai kartu kredit, kartu riba, ha? Karena Anda enggak jadi saksi apapun juga untuk akad ribanya dia dengan bank tadi. Okay. Tetapi yang ini KPR biasanya diminta. Majar saksi saja. Mintanya Anda sebagai menandatangani beberapa berkas, ha? Kalau itu diminta oleh dia, jangan penuhi. Berarti Anda menjadi saksi riba di lembaga tersebut untuk mendapatkan pinjaman ribanya. Tapi katakan, urus sendiri. Saya ingatkan Anda bahwa ini riba, Anda muslim, riba diharamkan. Tetapi kalau Anda ngotot, itu serah Anda. Akan tetapi, saya tidak akan membantu Anda untuk menguruskannya. Baikpun berikan tanda tangan, persaksian apapun juga, saya tidak bantu. Dan sebagian bisa itu dalam keuangan riba. Ini dalil yang terkuat dalam masalah qard pinjaman riba tadi, bahwa uangnya tidak halal, yang akad ribanya yang haram. Kalau tidak, enggak bisa Anda hidup di dunia. Hampir semua negara punya hutang dengan riba ya. Indonesia punya hutang dengan World Bank dalam bentuk riba, dan IMF dalam bentuk riba. Itu digunakan untuk membayar gaji para pegawai negeri semuanya. Kalau ini tidak halal, semua gaji tidak halal. Dan jangan lewat jalan itu, jalan dibangun dengan uang riba. Allah musta'an. Artinya boleh saat dilanjutkan. Boleh insyaallah taala. Dan halal ya, dengan catatan seperti tadi. Nah, tidak sebagai saksi dan tidak ikut membantu itu ya. Iya, karena uangnya insyaallah halal. Baik. Alhamdulillah demikian pendengar dan pemirsa radio yang bertanya. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Rembang. Bisnis ribawi sangat menjamur di kalangan orang Islam, Ustaz. Pelaku-pelaku riba ini pun melaksanakan umrah dan membangun musala. Lalu bagaimana kedudukan umrah dan musala tersebut? Jazakallahu khair. Allah barik fi. Ya akhi, umrah yang dilakukan dengan cara yang riba diriwayatkan oleh Imam Ahmad mustadnya, disahkan oleh Syekh Abdul Azim Basri rahimahullah. Sanad hadisnya mengatakan bahwasanya bila seseorang berangkat haji dengan harta yang haram, baru saja wada'a rijlahu fil gharz, baru saja kakinya diinjakkan di kendaraannya dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, fayunadi munadin, maka ada malaikat yang mengatakan la labbaika wa la sya'daik. Dia mengatakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Malaikat mengatakan, kamu datang panggilan bukan untuk memenuhi panggilan, tetapi engkau tidak diterima dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Fa inna zadaka haram wa maluka haram wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrur. Kata malaikat tersebut, sesungguhnya hartamu dari yang haram, kemudian bekalmu berangkat dari yang haram, dan hajimu tidak diterima dan engkau berdosa. Ya, maka bertobat kepada Allah sebagaimana yang diijma' dinukil oleh Imam Nawawi dan Al-Ghazali dalam Ihya'nya, bahwasanya bila seseorang semua hartanya berasal dari yang haram, ya, maka tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada sesuatu pun kewajiban bagi dalam Islam. Ya. Karena bukan berarti dengan bayar zakat kemudian sisanya diharam, dengan tunaikan haji saja jadi halal, tidak. Tetapi semuanya dikeluarkan kepada fakir miskin. Kecuali kalau dikeluarkan semuanya dia tidak miliki apa-apa lagi, sisanya dibolehkan untuk dia untuk kebutuhan minimal dia selama setahun. Maka untuk makan saja tidak halal bagi dia, apalagi untuk ibadah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, ya akhi. Allah Maha baik dan hanya menerima dari sesuatu yang baik, bukan dari yang haram. Wabillahi taufiq. Dan untuk yang musalah, artinya bagi kaum muslimin yang salat di dalamnya tidak masalah. Bagi muslimin tidak ada masalah, tapi bagi dia tidak ada pahala apapun juga. Bagi kalau Allah bisa, ada salat di tempat yang lain. Karena Rasulullah SAW ketika membangun kembali Ka'bah, orang-orang Quraisy ya, kufar di waktu itu, kafir, ingkar kepada Allah. Mereka pun mengatakan, mensyaratkan agar harta yang kalian masukkan kemari janganlah harta yang haram. Oleh karena itu sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat menurut saya, ya, orang yang bertobat dari harta haram boleh untuk fasilitas umum kecuali untuk masjid. Baik, Allah berkati. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Herman di Padang, Pak. Silakan Pak Herman. Pak Herman ya. Silakan. Baik. Mohon maaf, Bapak ada gangguan feedback suaranya, mungkin bisa dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup via telepon. Jazakallahu khair. Silakan Pak. Saya mengirkan uang tenaga kerja dulu, Pak. Cuman berapa banyak saya nggak tahu, berbunga jumlahnya gitu. Halo. Apa saya? Halo, mohon maaf Pak, terputus-putus Pak, tidak bisa kita simak dengan baik. Mungkin bisa dicari tempat yang lebih baik sinyalnya, bisa berpindah tempat. Pak, saya mencairkan uang jam sostek gitu Pak. Mensyaratkan uang jam sostek, mencairkan? Di jam sostek gitu. Kemudian? Saya pernah dengar kalau jam sostek itu berbunga gitu Pak. Jam sostek itu berbunga riba, gitu. Apa riba atau gimana gitu Pak. Baik Pak, insyaallah kita akan tanyakan kepada Ustaz. Jazakallah khair. Iya Pak Akhir. Barakallah fiq. Kepada Pak Herman dan kepada kaum muslimin yang lainnya yang memiliki kasus yang sama, yaitu kasus jam sostek. Ketika jam sostek dapat, apakah halal bagi dia semuanya, setengahnya, atau sama sekali tidak halal? Nah. Ya. Wallah ta'ala alam, jam sostek adalah salah satu asuransi juga yang hukumnya pada dasarnya adalah diharamkan. Tetapi ketika membayar preminya, premi asuransi jam sostek tersebut dari gaji Anda dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan Anda juga, atau instansi Anda membayarkannya. Ya. Yang gaji Anda dengan premi yang dibayarkan oleh perusahaan Anda, ini adalah hak Anda. Hak kita saja. Hak kita. Dan nanti uang yang terkumpul ini diputar lagi oleh jam sostek tadi dengan cara riba umumnya. Karena mereka tidak mau risiko kerugian, dan di sisi lain mereka ingin mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini enggak mungkin secara syar'i. Anda tidak mau rugi, hanya mau untung saja. Dan uang Anda tidak berkurang sama sekali. Ini tidak mungkin kecuali dalam bentuk riba. Ya. Maka bila ini yang terjadi, akadnya adalah riba, ya. Anda tidak berdosa karena bukan Anda dipaksa oleh peraturan negara untuk mengikuti menjadi anggota jam sostek. Kalau Anda sendiri yang ikut, itu hukumnya adalah berdosa. Sekarang Anda terpaksa, dan ini bukan termasuk dalam akad kontrak kerja Anda. Anda berikan jasa, kemudian mesti ngikut di sana akad jam sostek. Apa boleh buat? Sama seperti yang kita jelaskan, umpamanya akad beli tiket pesawat, pasti ada asuransi jasa raja di situ kan. Kita tidak mau ini, tapi tidak mungkin beli tiket tanpa ada ini. Ya, maka ini yang haram, ini yang kecil sifatnya dan mengikut kepada akad yang besar yang boleh, transportasi tadi memindahkan Anda, maka hukum asalnya boleh. Sama juga dengan beli janin. Beli janin dalam hewan yang bunting pada dasarnya di dalam syariat. Rasulullah SAW naha an bai hablil habalah. Rasulullah SAW melarang menjual belikan janin hewan. Tapi kalau Anda beli induknya sedang bunting, tetap ada gharar dalam janinnya, tapi hukumnya menjadi boleh karena jual beli yang boleh, yang tidak boleh tadi dikit dan mengikut pun yang boleh. Maka akad pekerjaan Anda tidak ada masalah. Cuma sekarang uang yang tadi, uang yang Anda terima, Anda carikan dari jam sostek, tanyakan kepada jam sostek tadi, berapa angka uang yang dibayarkan oleh perusahaan Anda dan dipotong dari gaji Anda. Sisa pertambahannya ini adalah riba, berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fik. Kita terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Sulawesi Selatan. Silakan. Ana mau nanya Ustaz. Fadhal. Gimana hukumnya kalau kita contoh kita punya lapangan terus dipakai pertandingan? Nah, terus sistem pertandingannya itu dia pakai dengan pakai dana pendaftaran, tapi kita bagaimana hukumnya sebagai kita yang punya pihak yang punya lapangan? Sebentar, dana pendaftaran ini hadiah dari ruang pendaftaran atau bagaimana? Nanti dipakai mungkin sebagian untuk hadiah pertandingan, Ustaz. Mungkin atau pasti? pasti. Contoh misalkan pasti, Ustaz. Kalau pastilah beda dengan mungkin. Ya, saya bilang insyaallah taala. Artinya saya bertanya sebagai pemilik yang punya lapangan, kayak misalkan lapangannya di bagus, Ustaz. Syukur, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila ada event olahraga, pertandingan olahraga di mana kemudian dipungut uang pendaftaran iuran kepesertaan keikutsertaan event tersebut, kemudian dan yakin dari uang tersebut diberikan hadiah untuk yang menang, ya, maka ini ijma' para ulama semuanya, ulama kontemporer dan ulama yang bukan kontemporer juga, bahwa ini adalah perjudian. Ya, perjudian. Ya, ini adalah perjudian, ya. Karena semuanya bayar, masing-masing bayar dalam kepesertaan tadi. Setiap peserta membayar. Setiap peserta membayar. Andai umpamanya bayaran masing-masing 100 ribu. Nah. Ada sekitar 100 orang. Jadi terkumpul sekitar umpamanya 10 juta. Nah. Ini 10 juta ini akan diberikan hanya untuk 3 orang saja. Memenang. Iya, yang 97 orang dapat apa? Dapat angin. Dapat lelah, dapat angin. Maka ini mengambil uang dari 100 ribu tersebut diberikan kepada yang tersebut dengan cara hanya dengan cara siapa yang menang saja. Maka menghilangkan hak orang lain, menghilangkan harta orang lain 100 ribu untuk harta yang ini dengan cara yang bukan syar'i, bukan dengan cara tukar menukar barang, tukar barang dengan uang, bukan juga uang dengan jasa, maka suatu hal yang diharamkan ini adalah mesir dan perjudian. Bila hukumnya perjudian dan dia akan menyewa tempat Anda, tempat Anda digunakannya sebagai ajang perjudian, ini jelas ta'awun mubasyir. Anda tolong menolong langsung yang dilarang oleh Allah, wala ta'awun wala itsmi, walaupun jangan terlalu menolong dalam dosa dan permusuhan. Dengan demikian tidak halal Anda mendapatkan uang dari sewa untuk pertandingan tersebut. Allah yang barik. Untuk supaya halal bagaimana, Ustaz? Supaya halal, katakan kepada mereka, kalau caranya bukan dengan cara pertandingan yang hadiahnya diambil dari uang kepesertaan, umpamanya hadiah dari sponsor. Hadiah dari sponsor dan pesertanya gratis. Satu gratis karena dia sponsor. Ya. Kemudian kalau ada pembiaya, ada uang pendaftaran murni untuk biaya sewa tempat saja. Bukan untuk hadiah. Murni tersebut mereka tidak mengambil sedikit pun untuk hadiah. Ya. Sebagian perlu membolehkan ini untuk beberapa jenis olahraga. Sebagian perlu mengatakan untuk olahraga apapun boleh juga. Wallahu taala alam. Taib, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallah fiqh. Taib, kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Riyad. Taib, Ibu Riyad silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ini saya mewakilkan suami, Ustaz. Mewakilkan siapa, Om? Suami. Baik, silakan. Saya kerja di satu perusahaan minyak. Perusahaan minyak? Iya, minyak goreng. Ya. Dia bekerja di bagian mungkin memeriksa kualiti masuk dan keluarnya barang. Masuk dan keluarnya jumlahnya, ya? Enggak, misalnya kualitinya bagus atau enggak, itu kualitas mau dijual. Baik, kualitasnya, ya, silakan. Terus yang saya mau tanyakan, dia kan ini bagian barang yang mau masuk seperti batu bara, Ustaz. Itu bagian dia yang mencek itu kualitinya bagus atau enggak gitu. Dia bekerja sesuai dengan profesional. Kalau barang yang bagus, dia laporkan bagus. Kalau barang jelek, dia laporkan jelek dan dipulangkan lagi. Kan bekerja pun sesuai dengan apa kerjaannya gitu. Ya, pertanyaannya. Saya tanyakan. Sekarang yang player yang masukkan batu bara itu karena kerjaannya sesuai dengan, kalau kerjaannya itu sesuai, kalau barang masuk cepat dia bongkar gitu, enggak lama-lama Sekarang supplier Batubara itu ngasih dia uang setiap bulan. Baik. Perusahaan tempat suami ibu bekerja membolehkan dia terima tips atau tidak? Nggak tahu, Ustaz. Ini pun saya supplier Batubara itu dia. Pertanyaan saya jelas, Ibu. Perusahaan tempat suami ibu bekerja membolehkan suami ibu menerima tips dari klien atau tidak, dari mitra atau tidak? Kalau dari perusahaan nggak tahu. Iya, baik, nggak apa-apa, insya Allah kita jelaskan. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya, ini Pak, yang supplier ini saya udah nolak, jangan dikirim lagi Pak, nggak apa-apa Pak, ini saya ngasih. Baik, baik, insya Allah akan dijawab. Jazakallah khair, Umu, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Afwan, barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khair. Seseorang telah mendapat gaji dari perusahaannya untuk pekerjaannya. Seperti suami ibu tadi adalah bekerja untuk mengecek bagian quality control, kualitas barang yang masuk atau barang yang keluar. Dan dia sudah dapat gaji dari perusahaannya. Bila si pengguna jasanya, perusahaan pemasok atau perusahaan yang akan beli, memberikan uang kembali, memberikan uang lagi kepada dia, maka uang bukan untuk dia, untuk perusahaannya. Tipsnya itu saja. Tipsnya bukan buat dia, buat perusahaannya. Baik. Maka kalau perusahaan membolehkan dia terima tips dari ini, berarti sudah dibolehkan dia, itu haknya dia. Halal. Karena halal. Kalau tidak dibolehkan, dia tidak ada pernyataan membolehkan, dan umumnya tidak ada perusahaan yang membolehkan. Dan bahkan kalau dalam instansi pemerintahan dianggap ini adalah korupsi. Ini namakan dengan rasuah. Ya. Karena ada sisi walaupun kita standar tetapi akan menyebabkan merugikan pihak yang kita berikan jasa kepada pihak yang memberikan gaji kepada kita yang pekerjaan kita. Begitu juga guru umpamanya. Guru sudah mendapat gaji dari negara atau dari yayasan yang mempekerjakan dia. Untuk jasa mengajar anak-anak tersebut, maka tidak boleh dia menerima hadiah atau uang apapun atau tips apapun dari orang wali murid. Bingkisan sama sekali ya, akhi. Ini termasuk rasuah. Ketika Ibn al-Tsibiyah ditunjuk oleh Rasulullah, dan Bukhari bahwa Ibn al-Tsibiyah ditunjuk Rasulullah untuk menarik zakat pegawai negara ini sekarang, dan sudah dapat gaji dari uang zakat, lalu terima tips hadiah dari orang-orang yang ditarik zakatnya. Karena tarik zakatnya dihitungin. Karena sahabat Rasulullah, mereka memberikan hadiah kepadanya. Dan Ibn al-Tsibiyah terus terang kepada Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, ini yang zakatku tarik, dan ini ya Rasulullah, ini hadiah dari mereka. Masyaallah. Ah, ucapan Rasulullah SAW, ma balu qawmin ista'malnahu, beliau khutbah. Dan sangin marahnya mengatakan, ma balu qawmin ista'malnahu ala amalin, faja'a ilayna, waqala hadha ma'hudia ilayu, hadha lakum. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummih falyanzur hal yuhda ilaihi syai'. Kata Rasulullah SAW, dan ini metode Rasulullah menasihati sahabatnya walaupun dalam keadaan marah tidak menyebut namanya. Rasulullah, bagaimana kejadian suatu kaum yang ia kami pekerjakan, kami gaji, kami pekerjakan suatu pekerjaan, lalu setelah itu dia datang membawa hasil pekerjaan yang kami tugaskan tadi dengan mengatakan, ini untuk kalian dan ini hadiah untukku dari orang tersebut. Kata Rasulullah, kaedahnya, ini merupakan kaedah dalam menjadi rasuah atau tidak. Coba dia duduk di rumah orang tuanya dan tidak kami suruh bekerja, apakah dapat hadiah atau tidak? Kalau dapat hadiah, boleh. Ini kaedah dalam menentukan rasuah atau tidak. Suami ibu tadi, kalau duduk di rumah tidak kerja di perusahaan tadi, dapat hadiah dari pemasok atau tidak? Pasti tidak. Tidak. Karena pekerjaan untuk pekerjaan sudah dapat gaji. Maka penambahannya adalah tidak halal rasuah. Ini milik perusahaan yang menggajinya dia. Maka kalau perusahaan mengatakannya boleh tips, boleh bagi karyawan, tapi akan merusak perusahaan. Pasti akan merusak perusahaannya. Karena dengan tips itu biasanya Allah Ta'ala alam, orang-orang menjadi memasukkan hal-hal yang tidak dibenarkan. Dan ini kaidah yang penting. Yaitu lihat, ya, ada salah seorang pejabat, ada salah seorang militer yang pernah bertanya, lumayan pangkatnya Masya Allah, lumayan tinggi di suatu kesatuan di Indonesia, di Jakarta. Beliau mengatakan, Ustaz, saya teman baik saya sekarang bagian di inspektorat, kata dia, Irjen. Berarti mengecek ke daerah-daerah. Ketika ke beberapa tempat, kepala satuan di sana adalah teman saya. Nah, lalu ketika saya pulang ke Jakarta, sering diberikannya oleh-oleh segala macam. Bolehkah saya terima atau tidak? Lihat. Kalau Anda tidak datang sebagai inspektorat, teman biasa dikasih oleh-oleh atau tidak? Kalaupun dikasih mungkin seala kadarnya. Kalau dikasih sama dengan seperti hal tersebut, betul. Tapi kalau tidak, ya. Tidak halal. Tidak halal. Haram jadinya. Sama dengan guru pemain. Guru dengan orang tua murid. Sebelum dia jadi guru atau karena dia bertetangga umpamanya, sebelumnya itu sering bertukar hadiah, memberi hadiah, dan tetap terus memberi hadiah ketika ngajar anaknya enggak ada masalah. Tetapi tidak pernah memberi hadiah, hanya pada saat ini ketika jadi guru, maka Allah taala alam, maka kaidahnya afala qa'ada fi baiti abi wa ummi. Coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya, dapat hadiah atau tidak? Kalau tidak bakal dia orang memberikan hadiah, namanya rishwah. Kalau akan memberikan hadiah juga, ini namanya betul hadiah. Wallah taala alam. Demikian juga para wali santri yang memberikan bingkisan kepada ustaz. Sama ya, akhi. Kalau ingin diberikan, berikan ke pesantrennya, ke sekolahnya. Nanti sekolahnya yang berwenang membagi-bagikan ke guru-gurunya. Karena guru-guru tadi dan ustaznya sudah digaji. Baik, ustaz. Wallah taala alam. Jazakallahu khair. Dan mungkin ini pembahasan atau pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dalam pembahasan ijarah atau sewa dan sebagai khitan, ustaz, silakan. Iya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengetahui syariatnya dalam permasalahan ini, kemudian membantu kita untuk mentaatinya dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan olehnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.